Alama aku tergoda dibuatnya, aku sungguh tergila-gila padanya. Hatiku ini digelitik rasanya, ingin diriku ini memilikinya. Oh pria tampan yang sangat menggoda.